الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang paling baik untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj. Di pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan hadis yang ke-31. Untuk itu kali ini kita akan masuk di pembahasan hadis ke-32. Kalau di sini di kitab yang ada di depan ini halaman 72. Seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian kita akan sampaikan beberapa faidah-faidah penting yang terkandung di dalamnya. Qala al-hadithu al-thani wa thalathun an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis ke-32, hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya, hei kafir, maka sungguh kata-kata itu akan kembali kepada salah satunya. Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita dan seluruh kaum muslimin agar jangan sampai memanggil saudaranya yang muslim dengan panggilan hei kafir, karena panggilan itu panggilan yang mengandung konsekuensi berat. Oleh karenanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan hadis ini menerangkan kepada kita bahwa seorang muslim itu tidak boleh asal-asalan dalam memanggil saudaranya sesama muslim, apalagi dengan panggilan hei kafir, karena di balik kata-kata itu ada konsekuensi yang berat jika tidak terbukti. Jangankan memanggil seorang muslim, memanggil seorang kafir saja dengan panggilan yang seperti ini itu tidak dianjurkan. Misalnya kita bertemu dengan seseorang bernama A. Dia ini orang kafir. Kita enggak boleh memanggilnya, "Hei, kafir." Bukan karena dia tidak kafir, tetapi kata para ulama, itu tidak hikmah. Itu tidak hikmah. Kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu bisa menimbulkan fitnah. Beda kalau seandainya kita menyebut kata kafir secara umum ditujukan kepada siapa saja yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Siapapun yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka kafir. Ini dibolehkan, dan itu di dalam Al-Quran ada. Atau kalau sekedar ikhbar, sekedar kita memberitahukan kepada saudara kita bahwa si fulan itu non muslim, si fulan itu kafir, ini boleh. Misalnya kita berbincang dengan si B, teman kita, kita bilang si C itu orang kafir, ini boleh. Karena mimbab apa? Ikhbar, termasuk bab mengkabarkan. Tapi kalau memanggilnya langsung saat kita ketemu atau saat kita belanja sesuatu ke tokonya, si pemilik toko orang Nasrani, kita bilang, "Hey kafir, saya mau beli ini." Ini tidak boleh. Bukan karena dia tidak kafir, sekali lagi, tetapi cara-cara yang seperti itu adalah cara-cara yang tidak hikmah. Tidak diajarkan di dalam Islam yang selalu diwarnai dengan rahmatan lil alamin ajaran-ajarannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Maka lebih-lebih kepada sesama kita, sesama muslim. Seorang muslim tidak boleh memanggil saudaranya dengan kata, "Hei kafir," karena bahaya kata-kata ini. Bisa kembali, imma kembali kepada yang mengucapkannya, atau memang kembali ke yang dipanggil dengan kata-kata itu, jika memang terbukti. Ya. Beberapa faedah yang terkandung di dalam hadis ini, fihi yang pertama, tahdibusyari li jarihatil lisan. Pendidikan dari syariat yang ditujukan kepada orang yang lisannya suka menyakiti, melukai. Salah satu contoh lisan yang menyakiti dan melukai adalah seseorang memanggil saudaranya dengan, "Hei kafir," padahal dia muslim. Seorang muslim kalau dipanggil, "Hei kafir," tentu akan sakit hati. Maka Islam mendidik kita untuk menjaga lisan, jangan sampai kata-kata yang keluar dari lisan kita melukai dan menyakiti sesama. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, wa fihi ta'zimu janibil ukhuwati al-islamiyyati. Besarnya urusan ukhuwah Islamiyah. Besarnya urusan ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah Islamiyah adalah sesuatu yang secara khusus memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga persaudaraan. Jadi segala hal yang bisa merusak persaudaraan, merusak ukhuwah, itu harus dihilangkan. Salah satunya adalah panggilan-panggilan yang tidak terpuji, seperti memanggil teman sesama muslim dengan panggilan hei kafir. Ya. Seorang muslim sekalipun melakukan perbuatan yang mengandung unsur kekufuran, belum tentu dia layak dicap sebagai orang kafir. Karena vonis kafir itu ya, ada syarat-syaratnya dan ada hal-hal yang mencegah seseorang divonis apa? Kafir. Jadi tidak segagabah itu ya, tidak semudah itu. Berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, faidah yang ketiga, fihi khuturatul qawli bila ilmin, bahaya berbicara tanpa ilmu. Bahaya berbicara tanpa ilmu. Contohnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi tadi, seseorang memanggil saudaranya dengan panggilan hei kafir. Ini hal yang dilarang karena biasanya panggilan itu panggilan yang tidak terbukti. Ya. Kalau seseorang melontarkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, berarti itu sama dengan berbicara tanpa ilmu, dan itu dilarang. Ya. Apalagi yang berhubungan dengan urusan apa? Agama. Apalagi yang lebih beratnya berbicara tentang apa? Allah. Ya. Bahkan itu lebih berat daripada kesyirikan sekalipun. Ya. Kemudian faidah yang kelima, annal jazaa'a min jinsil amal. Di dalam hadis ini tadi yang kita baca, ada faidah berupa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan selalu sesuai dengan jenis amalan. Ya. Ada orang menuduh, memanggil, memvonis saudaranya dengan panggilan vonis kafir. Kalau seandainya tidak terbukti, maka vonis tersebut akan kembali kepadanya. Wafihi kamalu adlillahi azza wa jal. Berikutnya faidah yang keenam, kamalu adlillahi azza wa jal. Dalam hadis ada keterangan tentang kesempurnaan keadilan Allah azza wa jal. Setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diucapkannya atau diperbuatnya. Karena setiap kata-kata yang tidak baik, tidak benar, setiap perbuatan yang salah, yang keliru, yang menyimpang, yang akan merasakannya adalah pelakunya. Dan ini sekali lagi gambaran dari keadilan Allah Azza wa Jal. Alla taziru waziratan wizra ukhra. Ya. Seseorang tidak akan pernah menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Artinya setiap kita menanggung kesalahan yang kita lakukan, setiap kita menanggung akibat dari dosa yang kita perbuat. Sekali lagi ini menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal. Faidah terakhir dari hadis ini, annal inayata bifahmi manhaji ahli sunnati wal jama'ati fil mu'taqadi bi khassatin najatun lil 'abdi ba'da tawfiqillahi ta'ala min al wuqu'i fil muhlikati al qawliyati wal fi'liyati. Memperhatikan pemahaman yang sesuai dengan manhaj ahli sunnah wal jama'ah, khususnya dalam urusan akidah, itu akan membuat seorang hamba selamat setelah taufik dari Allah tentunya, dari terjerumus ke dalam kebinasaan, baik kebinasaan yang diakibatkan oleh ucapan atau kebinasaan yang diakibatkan oleh apa, perbuatan, ya. Ini hal yang patut untuk kita pahami, dan secara tidak langsung ini juga menjadi sebuah isyarat bahwa termasuk dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak mudah memvonis orang lain dengan vonis apa? Kafir. Tidak ada ceritanya dalam sepanjang sejarah Ahlus Sunnah dari masa ke masa hingga dengan hari ini mereka serampangan dalam melemparkan vonis apa? Kafir. Mereka sangat tahu bahwa vonis itu vonis yang sangat berat, ya, konsekuensinya. Bagaimana tidak? Ya, vonis itu vonis yang langsung berhubungan dengan urusan apa? Akidah. Vonis yang langsung berhubungan dengan urusan keyakinan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi faidah dari hadis ke-32. Berikutnya kita masuk hadis ke-33. Al-hadithu as-salithu wa thalathun. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, masih dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan pada agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Selama dia tidak melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang mengandung peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar berhati-hati dari melakukan dosa besar, salah satunya adalah pembunuhan. Banyak orang yang merasa sangat menyesal ketika telah melakukan perbuatan itu. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita semuanya agar jangan sampai melakukannya. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita untuk mengangkat, mengacungkan senjata kepada saudara kita yang muslim. Man hamala alaina silah falaisa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata atau katakanlah yang mengarahkan senjata kepada kami sesama muslimin, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. Baru mengangkat, baru mengarahkan, baru mengacungkan senjata untuk niat membunuh, niat melukai, itu sudah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, laisa minna, pelakunya tidak termasuk ke dalam golongan kami. Apalagi kalau sampai terjadi perbuatan membunuh. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yazalu al-mu'minu fi fushatin min dinih. Seorang mukmin akan senantiasa lapang di dalam agamanya. Enggak akan merasakan kesempitan selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Ya. Kita lihat faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Pertama, syumuliyatul Islam wa samahatuhu. Hadis ini adalah salah satu gambaran syumuliyatul Islam. Kesempurnaan cakupan ajaran Islam. Di mana ajaran Islam ini tidak hanya berhubungan dengan masalah akidah, keyakinan, tidak juga terkait dengan masalah ibadah, tetapi juga menyangkut urusan muamalah. Di mana banyak pembunuhan yang terjadi itu dilatar belakangi oleh muamalah yang buruk, interaksi yang tidak sehat. Rebutan harta lah, ya, rebutan jabatan lah, kecemburuan yang buta, banyak hal, ya. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara interaksi yang baik, muamalah yang baik. Segala hal yang itu bisa menimbulkan rasa sakit atau mencederai orang lain dilarang, ya. Diancam, apalagi kalau sampai pada tingkatan apa, membunuh. Maka sekali lagi ini gambaran dari kesempurnaan cakupan ajaran Islam, ya. Wasamahatuhu, dan kemudahannya. Nah, tidak sulit ajaran Islam. Semuanya mudah, ya. Tidak ada yang merasa sulit untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam kecuali orang yang memang mempersulit diri. Walan yushad hadaddin illa ghalabah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada yang coba-coba memberat-beratkan diri dalam urusan agama illa ghalabah, melainkan dia pasti akan kalah, enggak akan mampu. Nabi juga mengatakan inna hadaddin yusrun. Agama ini mudah. Nabi juga mengatakan habbuddin ilallah alhanifiyah as-samhah. Agama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang lurus lagi penuh dengan kemudahan. Nah, orang kalau dia sudah beriman kepada Allah Azza wa Jal, melakukan amalan-amalan saleh, maka dia akan merasa lega, lapang hatinya, tentram jiwanya, ya. Tapi saat melakukan satu dosa, maka itu akan membuatnya sempit. Apalagi dosa itu dosa pembunuhan. Bagaimana mungkin seseorang bisa meminta maaf kepada orang yang sudah dibunuhnya, ya. Inilah yang akan membuat seseorang apa? Sempit. Padahal siapapun yang beriman kepada Allah, beramal soleh, maka ia akan merasakan kelapangan di dalam agamanya, ya. Tapi saat dia melakukan dosa, maka dia akan merasakan kesempitan. Inilah yang dimaksud oleh Nabi, bahwa seorang mukmin itu akan senantiasa merasakan kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Nah, faedah yang kedua, ma'atil kasamaha alwa'idu liman adharra bighairihi bighairi haqqin. Di samping ajaran Islam itu mudah, bukan berarti seseorang boleh untuk bermudah-mudah. Makanya al-wa'id, akan ada ancaman liman adharra bi ghairihi bi ghairil haq, bagi siapa saja yang membahayakan orang lain tanpa hak. Memang Islam ajarannya penuh dengan kemudahan, tetapi bukan berarti tidak ancaman, tidak ada ancaman bagi siapa yang melakukan kesalahan. Ya, adanya ancaman bagi siapa saja yang melakukan kesalahan itu supaya setiap orang tidak bermudah-mudahan. Ya. Ah, cukup minta maaf selesai. Enggak bisa begitu. Ancaman tetap ada bagi siapapun yang melakukan sebuah kesalahan. Ya. Dan ini gambaran juga dari keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Mudah, sekali lagi, bukan berarti seseorang boleh untuk bermudah-mudahan. Qala wa fihi, kemudian faedah yang ketiga, annal ma'siyata tudayyikul fasihu ala sahibiha. Al ma'siyata tudayyikul fasiha ala sahibiha. Sesungguhnya kemaksiatan itu akan dapat menyempitkan sesuatu yang lapang bagi pelakunya. Yang lapang jadi sempit. Kalau melakukan apa? Kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis, wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu dadamu, mengganggu hatimu, mengganggu pikiranmu, dan kamu tidak suka bila ada orang lain yang mengetahuinya. Berarti orang yang melakukan kemaksiatan sesungguhnya orang yang tidak tenang jiwanya. Ya. Orang yang penuh dengan rasa apa? Takut. Apalagi maksiat yang dilakukan adalah maksiat yang besar semacam pembunuhan. Orang yang telah membunuh itu gak ada ceritanya tenang. Dia akan terus dihinggapi dengan rasa takut. Ya. Galau. Makanya sering sekali kita dengar mungkin ya berita atau baca begitu, ada orang yang melakukan pembunuhan, melarikan diri, tapi ujung-ujungnya tidak sedikit yang datang kemudian lapor bahwa dirinya telah melakukan apa? Pembunuhan. Itu gambaran bahwa dia tidak tenang, itu gambaran bahwa kondisinya sempit. Sempit dada, sempit pikiran. Di dalam Al-Qur'an pun dikatakan hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Yang melakukan dosa, melakukan kemaksiatan itu akan merasakan bumi menjadi apa? Sempit. Qala Ibnu Hajar qauluhu fi fushatin min dinihi mafhumuhu annahu yadhiqu 'alaihi dinahu fa fihi isy'arun bil wa'idi ala qatlil mu'min muta'ammidan bima yutawa'adu bihil kafir. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan kalimat bahwa seorang mukmin akan senantiasa merasakan kelapangan dalam agamanya ketika atau selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan, ini pemahaman kebalikannya adalah bahwa dia akan merasakan kesempitan dalam agamanya ketika menumpahkan darah yang diharamkan. Fafihi isyarun bil wa'id, ini mengandung unsur ancaman. Ala qatlil mu'mini muta'ammidan, mengandung ancaman yang ditujukan kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Bima yutawa'adu bihil kafir, dengan ancaman yang ditujukan kepada, sama dengan yang ditujukan kepada orang kafir. Ya. Sekali lagi, ini mengandung unsur ancaman kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan ancaman yang sama seperti ancaman yang ditujukan kepada orang kafir. Nah, ancaman yang berat di dalam Al-Quran, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ayat ini menjadi semacam warning. Ya. Jangan sampai seorang mukmin terjatuh dalam perbuatan ini, perbuatan membunuh ya. Sesama mukmin. Jangankan membunuh sesama mukmin, membunuh orang kafir yang dilarang untuk dibunuh, ini ancamannya juga berat. Tidak diperbolehkan. Wa qala Ibnu al-Arabi, berkata Imam Ibnu al-Arabi rahimahullah, al-fushatu fid din sa'atul a'mali as-salihati hatta idza jaa'a al-qatlu daqat li'annaha la tafi bihi wal fushatu fid dhanbi qubuluhu lil maghfirah. Kata Ibnu al-Arabi, bahasa al-fushatu fid din, kelapangan di dalam agama, itu artinya sa'atul a'mali as-salihah, keluasan, kelapangan dalam mengerjakan amal soleh. Hingga apabila seseorang melakukan pembunuhan, ia akan merasakan kesempitan. Li'annaha la tafibihi, karena dia tidak bisa meminta maaf kepada korbannya. Kita kalau melakukan sebuah kesalahan dan kita sadar bahwa itu sebuah kesalahan, ya, maka kita akan segera mencari orang yang jadi sasaran kita. Untuk apa? Untuk sekedar minta maaf. Kalau kita belum menemukannya, maka ini akan membuat kita tidak tenang. Ini akan membuat kita tidak tenang, sempit dada. Karena kita merasa masih punya apa? Hutang. Dan itu fitrah seorang mukmin. Setiap kali dia melukai seseorang, setiap kali dia menyakiti seseorang, dan dia sadar bahwa apa yang diucapkan atau dilakukannya itu betul-betul sebagai tindakan menyakitinya, dia akan segera meminta apa? Maaf. Ya. Kalau itu tertunda hingga waktu yang lama, ya, karena orangnya tidak ada, maka ini akan membuat kita tidak tenang. Membuat kita bimbang, hidup penuh dengan rasa apa? Ketakutan. Sekali lagi, itu fitrah. Makanya Islam itu agama yang betul-betul memberikan ketenangan kepada setiap pemeluknya. Ya. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Sama sekali tidak mengajarkan permusuhan. Dalam kedamaian itu ada ketenangan, tetapi dalam permusuhan itu ada kebimbangan, kesempitan, keraguan, ketakutan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang negatif. Qala wal fushatu fid dhanbi qubuluhu lil maghfirah. Adapun kata al fushah fid dhanbi, kelapangan dalam dosa, itu artinya qubuluhu lil maghfirah. Mendapatkan apa? Ampunan. Karena tadi sudah dikatakan bahwa maksiat itu sesuatu yang bisa apa? Menyempitkan. Dosa itu sesuatu yang menyempitkan, membuat kita merasa sempit. Kapan lapangnya? Lapangnya adalah ketika dosa itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya, yang keempat, ta'zimu sya'nid dima. Pada hadis yang tadi kita baca ada gambaran tentang betapa besarnya urusan darah. Urusan darah ya, itu bukan urusan yang sepele ya. Tetapi di zaman banyak fitnah, banyak terjadi kerusakan, urusan darah itu menjadi urusan yang remeh ya. Sampai-sampai ada kata-kata yang berbunyi ad-dima'u tarkhusu fil fitan. Darah itu menjadi murah di saat banyak fitnah. Darah menjadi murah di saat banyak fitnah. Dan kalau bicara masalah fitnah, maka semua kejelekan itu masuk ke dalamnya. Semua kejelekan masuk ke dalamnya. Dan sekarang ini kita hidup di zaman yang sering sekali mendengar terjadinya apa? Pembunuhan. Yang memicunya tidak selalu urusan yang besar, tapi urusan yang kecil pun bisa menjadi pemicu terjadinya apa? Pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa di zaman banyak fitnah itu darah menjadi apa? Murah. Padahal di dalam Islam darah itu urusannya besar. Darah itu urusannya besar, dan Nabi alaihi salatu wasalam pun sudah mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah fid dima. Hal pertama di mana seorang hamba akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu urusan darah. Ini yang ada sangkut paut antar Bani Adam. Itu urusan darah yang akan pertama kali diadili, dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwa urusan darah di dalam Islam itu urusan yang besar, bukan urusan yang remeh, bukan urusan yang sepele. Wa hiya minal kulliyati awid daruriyati allati awamatsha jami'ul adyani as-samawiyyah. Urusan darah juga termasuk urusan yang dianggap paling urgent. Ya. Urusan yang paling dianggap urgent oleh seluruh agama-agama samawi. Nah, penting. Permasalahan yang patut mendapatkan perhatian. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Qala Ibnul Arabi rahimahullah. Kemudian Imam Ibnul Arabi rahimahullah mengatakan, inna qatlal baha'im bighairi haqqin lamujibun dhanban aziman. Membunuh hewan ternak, binatang ternak, bighairi haqqin tanpa hak, lamujibun dhanban aziman, itu bisa menyebabkan dosa besar. Binatang ternak dibunuh tanpa hak, tanpa ada kebutuhan untuk membunuhnya, Sekalipun binatang ternak yang dagingnya boleh untuk kita makan kalau sudah disembelih, tapi kalau kita membunuhnya bukan untuk dimakan, misalnya dipakai latihan nembak, ayam ditangkap, diikat, digantung, kemudian ditembak, dibunuh, bukan untuk tujuan dimakan dagingnya, ini bisa mendatangkan atau menjadi dosa besar. Itu membunuh apa? Binatang ternak. Fakaifa qatlul adami alladhi law wuzina bid-dunya bi asriha la rajaha. Maka bagaimana pula dengan membunuh sesama Bani Adam, yang kalau seandainya dunia dengan isinya ditimbang, ya, berat mana antara dunia dan isinya dengan perbuatan membunuh, la rajahaha, maka akan lebih berat perbuatan membunuh. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa lenyapnya dunia ini ahwanu indallah, lebih ringan di sisi Allah azza wajal min qatli rajulin mu'minin, daripada membunuh seorang mu'min. Beliau salah satu mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin mu'minin. Lenyapnya dunia, hilangnya dunia itu masih jauh lebih ringan bagi Allah, di sisi Allah azza wajal, daripada membunuh seorang mukmin. Ya. Peringatan-peringatan Nabi yang seperti ini terkait dengan masalah pembunuhan, ya, nampaknya di masa sekarang ini perlu untuk digencarkan, dipublikasikan, disebarluaskan, mengingat banyak orang yang menganggap pembunuhan itu sesuatu yang biasa. Ya. Celakanya lagi, banyak orang yang membunuh dirinya sendiri. Tidak melakukan pembunuhan, tapi membunuh dirinya sendiri. Jadi antara dua sekarang. Ima membunuh orang lain, atau membunuh diri sendiri. Kalau tidak melakukan bunuh diri, maka melakukan pembunuhan. Kalau tidak melakukan pembunuhan, maka melakukan bunuh diri. Ini terjadi di mana-mana. Padahal dua-duanya dosa besar. Dua-duanya membahayakan. Sama besarnya, sama bahayanya. Lebih celaka lagi kalau ada orang punya anggapan membunuh itu menenangkan. Bunuh diri juga jalan untuk mendapatkan ketenangan. Nah, dikiranya setelah kematian itu tenang, tidak ada apa-apa. Justru setelah kematian itu seseorang akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan daripada kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakannya saat dia hidup. Kesulitan apapun dalam hidup ini tetaplah ringan. Jangan sampai itu kemudian jadi pemicu melakukan tindakan bunuh diri. Setelah mati itu lebih berat lagi. Ya, setelah mati itu lebih berat lagi. Bahkan para ulama itu ngelihat kuburan ini aja itu sudah menganggap pemandangan yang paling buruk. Ya. Gak ada pemandangan yang paling buruk, yang paling mengerikan, kecuali kuburan. Kuburan ini tempat yang menentukan bagi seseorang. Kalau selamat dari apa-apa yang akan terjadi di alam kubur, maka apa yang akan dihadapi berikutnya lebih ringan. Tapi kalau seandainya di alam kubur sudah celaka, tidak selamat, maka apa yang akan dihadapinya setelahnya itu lebih berat. Ya. Karena kuburan itu awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama menuju kehidupan apa? Akhirat. Ya. Kehidupan itu bagi manusia boleh dikatakan ada tiga fase. Pertama kehidupan dunia, alam dunia. Yang kedua kehidupan di kuburan yang biasa disebut dengan alam barzah. Dan yang ketiga kehidupan akhirat yang biasa disebut alam akhirat. Jadi ada alam dunia, alam barzah, ada alam akhirat. Qala wa dzakara Ibnu Qayyim haditha man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Thumma qala hadihi uqubatu qatili aduwillah idza kana fi ahdihi wa amanihi. Fa kaifa uqubatu qatili abdihil mu'min. Pernah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa membunuh kafir mu'ahad, kafir yang terikat apa? Perjanjian. Ya, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium wanginya apa? Surga. Setelah itu kata Ibnu Qayyim, hadihi, ini adalah hukuman bagi orang yang membunuh musuh Allah. Ini adalah hukuman bagi orang yang membunuh musuh Allah ketika dia ada dalam perjanjian dan jaminan keamanan. Musuh Allah, orang-orang kafir, kalau terikat perjanjian dengan kaum muslimin atau mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin, maka membunuhnya haram hukumnya. Siapa yang membunuhnya tidak akan mendapatkan wanginya surga. Ya, tidak akan mendapatkan wanginya apa? Surga. Padahal yang dibunuh itu jelas-jelas kafir. Jelas-jelas kafir. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi atau mencegah untuk bisa dibunuh. Apa itu? Perjanjian dan jaminan apa? Keamanan. Nah, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Membunuh orang kafir yang mu'ahad, ancamannya sudah seperti itu, hukumannya sudah seperti itu. Fa kaifa uqubatu qatili abdihil mu'min. Lalu bagaimana dengan ancaman dan hukuman yang akan diberikan kepada yang membunuh seorang mu'min? Akan jauh lebih berat lagi. Ya. Nah, hadis yang semisal ini patut untuk menjadi renungan kita bersama, ya, agar jangan gegabah, hati-hati, ya. Urusan darah besar. Gak boleh seorang mukmin membunuh saudaranya. Membunuh yang jelas-jelas kafir saja, kalau ada hal yang mencegahnya untuk dibunuh, itu siksanya, ancamannya, hukumannya berat. Dan hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang melindungi keselamatan manusia secara umum. Bukan hanya keselamatan para pemeluknya, tapi keselamatan manusia secara apa? Umum. Jadi sangat salah kalau sebutan teroris itu ditujukan kepada kaum muslimin, kepada umat Islam. Ya. Secara umum itu salah alamat. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak mengajarkan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi pembunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang ke-34, kita baca satu hadis lagi. Al hadithu ar-rabi'u wa thalathun, hadis ke-34. An Addi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan khataba 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima faqad ghawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibu anta qul wa man ya'sillaha wa rasulahu. Hadis riwayat Muslim. Dari Addi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa seorang laki-laki menyampaikan khutbah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam khutbahnya itu dia mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia selamat mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya maka sungguh dia telah menyimpang. Ini kata-kata yang diucapkan oleh si laki-laki yang khutbah di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sekilas gak ada masalah pada kata-kata itu. Ya. Apa kata-kata yang diucapkannya? Sekali lagi, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah mendapat petunjuk, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya maka sungguh dia telah menyimpang, tersesat. Ternyata kata-kata ini dikritik oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang salah pada kata-kata itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bi'sal khatib anta. Sungguh kamu ini khatib yang jelek. Enggak beres kamu ini. Qul, harusnya kamu katakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan Allah dan Rasulnya. Jangan menggunakan kata ganti. Jangan katakan wa may ya'sihima, barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Jangan katakan itu. Tapi katakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kenapa tidak boleh menggunakan kata ganti? Karena ini mengandung persoalan yang besar. Apa itu? Maksiat. Jangan pakai kata ganti. Ini persoalan yang besar. Yang dimaksiati itu adalah zat yang maha besar dan sosok yang mulia. Yang dimaksiatinya siapa? Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka katakan dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh laki-laki itu untuk tetap menyebut nama Allah dan Rasulnya supaya orang itu takut mendengar nama Allah. Apalagi kalau misalnya ada yang telat ya, datang khatib sedang bicara, ini mustami telat datangnya, pas duduk mendengarnya bermaksiat kepadanya, kepada keduanya, mungkin dipikirnya bukan kepada Allah dan Rasulnya karena tidak mendengar dari awal. ya. Itu bisa bahaya, ya kan? Tapi kalau mendengar barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, disebutkan nama Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maka setidaknya itu akan membuat si pendengar menjadi apa? Takut. Ada faedah di dalam hadis ini, antara lain pertama, anna rajulan khataba ingdan nabi. Kalimat pernah seorang laki-laki atau ada seorang laki-laki yang berkhutbah di hadapan nabi. Nah, kalimat ini di dalamnya mengandung faedah jawazu takallumil mafdhul bihadratil fadil. Bolehnya orang yang kedudukannya di bawah bicara di hadapan orang yang kedudukannya di atas. Misalnya anggota bicara di hadapan pimpinan. Wal muta'allimu bihadratil mu'allimi idza adzina lahu. Dan bolehnya seorang pelajar bicara di hadapan seorang guru jika gurunya mengizinkan untuk melakukan hal tersebut. Walau bagaimanapun, guru tetaplah guru. Walau bagaimanapun, pemimpin tetaplah pemimpin. Tetapi jangan sampai merasa terhina ketika bawahan bicara di hadapannya, murid bicara di hadapannya. Nah, bawahan dan pimpinan memang secara kedudukan berbeda, tapi itu tidak menunjukkan ada sekat di antara keduanya. Guru dan murid memang secara kedudukan berbeda, tapi itu tidak menunjukkan ada sekat di antara keduanya. Jangan sampai seorang murid itu gak bisa pengen ngobrol dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan syekhnya, gak bisa. Kenapa? Karena ustadznya, gurunya, syekhnya selalu menganggap murid itu di bawah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak begitu muamalahnya dengan para sahabatnya. Semua orang dilayani dengan baik. Ya. Datang bertanya, bicara kepada Rasul, dijawab, dilayani dengan baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memandang rendah siapapun yang berbicara kepadanya, menyampaikan sesuatu kepadanya, ya. Dan beliau tetaplah beliau sebagai seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, yang dihormati. Nah, karena tidak sedikit orang yang khawatir pamornya hilang, sehingga gengsilah bicara dengan bawahan, gengsi bicara dengan para murid. Ada sebagian orang yang merasa terhina kalau ngobrol dengan murid-muridnya, merasa wibawanya nanti akan hilang. Tidak begitu. Ya. Menjaga wibawa itu tidak dengan seperti itu, tapi justru dengan contoh, dengan kebaikan, dengan qudwah yang hasanah. Ya. Nah, jadi hadis ini menjadi bukti, dalil, bahwa orang yang kedudukannya di bawah sah-sah saja bicara di hadapan orang yang kedudukannya di atas. Seorang murid sah-sah saja menyampaikan khutbah di hadapan gurunya ketika gurunya mengizinkannya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian faedah yang kedua, kalimat bi'sa. Bi'sal khatib anta, kata Rasul. Kamu adalah khatib yang enggak beres, yang jelek, yang buruk. Faedahnya adalah al-mubadaratu ila tanbihil mutakallim. Bersegera untuk mengingatkan si pembicara. Wa bi khassatin idza kana kalamuhu bi musma'in jam'in minan nas, khususnya kalau pembicaraannya didengar oleh banyak orang. Khususnya kalau pembicaraannya itu didengar oleh banyak orang. Li'anna khata'ahu yata'adda ila man yasma'uhu wa yablughuhu sebab kesalahannya itu bisa ya, menular sampai kepada siapa saja yang mendengarnya ya, dan yang sampai kepadanya pembicaraan tersebut. Nah, ini faidahnya. Nabi alaihi salatu wasalam khawatir saat si laki-laki itu bicara yang salah, kalau tidak segera diingatkan, maka kesalahannya itu akan didengar oleh banyak orang. Oleh karenanya beliau langsung melakukan antisipasi. Beliau langsung katakan bi'sal khatib anta. Ya. Maka sekali lagi faidahnya dari sini adalah bersegera mengingatkan si pembicara, khususnya ketika pembicaraannya itu didengar oleh banyak orang. Ya. Supaya kesalahannya itu tidak melebar. Ya. Hingga ke orang yang mendengarnya atau ke orang yang sampai kepadanya pembicaraannya. Ini bagian dari nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.